إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين عزكم الله kita mungkin sering mendengar istilah salafi manhaj salaf dakwah salafiyah salafiyun salafiyin paham salafi sebuah nama yang lumayan viral di tengah-tengah kaum muslimin terutama di era-era sekarang ini di masa kita sekarang banyak pihak menilai bahwasanya salafi ini sebuah paham baru sebuah kelompok baru sebuah mazhab baru yang baru muncul pada era-era sekarang ini generasi sekarang ini sehingga tidak jarang dari kalangan kaum muslimin yang antipati dengan nama ini antipati dengan paham ini dianggap sebagai paham baru membawa hal yang baru aliran baru, pemahaman baru yang belum pernah ada di kalangan kaum muslimin. Maka ya khanafitin azakumullah, sebagai seorang muslim yang bijak, kewajiban kita ialah mengkaji terlebih dahulu, mempelajari istilah ini, nama ini, apa yang dimaukan dengan kata-kata ini, diambil dari orang-orang yang mengerti betul tentang seluk-beluk nama salafi dan yang berkaitan dengannya. Dari kalangan para ulama-ulama kita, terutama di zaman sekarang ini. Supaya jangan sampai kita bermudah-mudah, tergesa-gesa, terburu-buru menilai sesuatu tanpa memahami sebelumnya hakikat yang diinginkan dari nama tersebut. Ibn Abidin azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, kata-kata salaf, salafi itu penisbatan kepada kata-kata salafun. Secara bahasa yang namanya salafun kullu man taqaddamaka. Siapa saja yang lebih mendahului kamu. Kullu man sabaqaka fahuwa salafuka. Setiap orang yang mendahului kamu sama dengan salafmu. Barakallahu fikum, itu secara bahasa. Yang dimaksud dengan salaf secara istilah adalah ada dua makna dan masing-masingnya saling melengkapi. Yang pertama, salaf secara istilah ditinjau dari sisi era, zamannya. Yang dimaksud dengan salaf ialah generasi pertama umat ini yang dipuji, yang disanjung dalam Al-Qur'anul Karim, disanjung Nabi kita Muhammad dalam sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salaf ialah para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Salaf ialah para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu era yang setelahnya namanya tabi'in. Lalu yang setelahnya lagi namanya tabi'ut tabi'in. Disebut dengan as-salafus salih, pendahulu yang baik, yang saleh. Disebut dengan salafus saleh, generasi pertama umat ini yang baik. Barakallahu fikum. Secara era disebut dengan al-qurun ats-tsalatsal mufaddalah, tiga generasi utama, tiga generasi pertama yang diutamakan dalam Islam. Merekalah yang dimaksud dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Imam bin Husain semoga Allah meridainya, juga datang dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik umat manusia generasiku, ini para sahabat. Kemudian yang setelah mereka namanya tabi'in. Lalu yang setelah mereka lagi namanya tabi'ut tabi'in. Disebutkan dalam lafaz yang lain, khairu hadhil ummah al-qarnul ladhi bu'ithu fihi. Sebaik-baik umat Islam generasi yang aku diutus padanya. Ini para sahabat. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka lagi. Beliau menyebutkan tiga generasi. Ini yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Bukhari Muslim. Tiga generasi. Disebutkan dalam sebagian riwayat generasi yang keempat. Kata Al-Hafidz rahimahullah dalam buku Fathul Bari, secara sahih Bukhari, ini ziyadah syadzah. Penambahan yang dhaif, yang ganjil, yang aneh enggak dipakai. Sehingga yang ma'ruf, yang masyhur, tiga generasi utama umat ini, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka disebut dengan salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Ini dengan kesepakatan semua para ulama, para fuqaha, para mufassirin, ahli tafsir, para muhaddithin, ahli hadis dan semua ulama sepakat. Mereka adalah generasi terbaik umat ini, dikatakan sebagai salaf yang saleh, salaf pendahulu yang saleh. Itulah yang dimaksud dengan salaf. Salafi nisbah kepada mereka. Salafi itu umat generasi setelah mereka, menisbatkan diri, berafiliasi kepada mereka. Sekarang mengatakan salafi, dia berafiliasi kepada para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Berafiliasi kepada generasi yang terbaik umat ini dengan kesepakatan para ulama dan yang disanjung, dipuji Nabi kita Muhammad SAW sebagai khairun nas, orang yang terbaik, khairu ummati, umatku yang terbaik. Yang kedua, salaf dimaknakan dengan manhajiyah, metodologi dalam berislam. Yang dimaksud dengan salaf atau salafi ialah kullu man tamassaka bil kitabi was sunnati ala manhaj salaf, ala nahj sahabah wa tabi'in wa atba'ihim. yang namanya salaf atau salafi, siapa saja, tanpa terkecuali, siapa saja yang berpegang teguh dengan bimbingan Quran, bimbingan hadis, bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dengan metodologi para salaf, namanya manhaj para salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dalam semua aspek agama dan duniawiyah kita, dalam berislam menggunakan metodologi ini. Itu yang dikatakan sebagai salaf atau salafi. Sehingga siapa saja tanpa terkecuali, dari manapun asalnya, siapapun orangnya, laki, perempuan, pejabat, rakyat, kaya, miskin, orang Indonesia, luar Indonesia, orang Arab, non-Arab, dari manapun di seluruh dunia ini, dari kalangan kaum muslimin, dalam beragama, dalam berislam, ketika dia berpedoman dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bimbingan beliau, ajaran beliau, yang termaktub dalam hadis, dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu namanya salafi. Namanya salafi. Baik di masa itu, atau sampai zaman sekarang ini, sampai nanti menjelang bangkitnya kiamat. Ini yang dikatakan sebagai salafi. Ibnu Fiddin azakumullah, metodologi ini dibahasakan dengan manhaj. Manhaj ini adalah manhaj Islam. Manhaj yang diperintahkan dalam Islam. Semua kaum muslimin diwajibkan, diperintahkan dalam beragama, dalam berislam, harus merujuk kepada Al-Quranul Karim. Yang pertama. Yang kedua, merujuk kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, harus memahaminya dengan pemahaman para salaf. Adapun yang pertama, kewajiban untuk beragama dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf yang ketiga, Allah menjelaskan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Artinya, ittabi'u, ikutilah, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa itu? Wahyu, Al-Quranul Karim. Ada yang menafsirkan Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti ini. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan kamu jangan mengikuti selain itu sebagai wali-wali kalian. Jangan ikuti selain wahyu. Jangan ikuti selain Nabi kita Muhammad SAW. Kamu jadikan sebagai wali, teman dekat, pembela, penolong. Jangan. Jangan diikuti. Ikuti yang ini, jangan yang ini. Itu perintah. Yang memerintahkan langsung Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Al-A'raf ayat ketiga. Perintahnya ittiba', mengikuti. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikuti Al-Quran. Ikuti wahyu. Ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti ini, jangan yang lain. Barakallahu fikum. Terkait dengan kewajiban mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan bimbingannya, Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Najm tentang Nabi kita Muhammad SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Beliau Nabi kita Muhammad SAW, ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu hanya wahyu yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, bimbingan Rasul itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Wahyu. Itu maknanya ikuti. Ayat yang lain di Al-Hasyr, ayat yang ke-7. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambillah. Apa yang Rasul larang kalian daripadanya, tinggalkanlah. Itu perintah. Kita kaum muslim diperintahkan untuk mengambil bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran yang disampaikan beliau SAW, yang didatangkan beliau SAW. Perintah, ambil. Bimbingan, ambil. Larangan, tinggalkan. Dan Rasul yang dimaksud. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Di Ali Imran ayat yang ke-31, Allah menegaskan perintah untuk ittiba', mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti beliau SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan yang kedua, bahkan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fattabi'uni, ikuti Rasul. Mengikuti beliau, pahalanya besar, sebab Allah mencintai kita, dan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu perintah. Fattabi'uni, ikuti. Ikuti. Sehingga semua kaum muslimin tanpa terkecuali, dalam berislam, dalam beragama, diminta untuk mengikuti wahyu Al-Quranul Karim. Diminta untuk mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Perintah beliau, bimbingan beliau, ambil, larangan tinggalkan, ikut saja dengan bimbingan beliau SAW. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ialah dalam memahami Al-Quran, dalam memahami Al-Hadith, dalam menerapkannya, harus dengan pemahaman, contoh, bimbingan para salaf. Sehingga dikatakan salafi. Para salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kenapa harus mereka? Kenapa enggak bebas memilih yang lain? Jawabannya yang pertama adalah merekalah generasi yang dipuji secara khusus dalam hadis yang saya bacakan di atas. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Rasul hanya menyebut tiga generasi. Dikatakan sebagai khairun nas, orang yang terbaik. Khairu ummati, umatku yang terbaik. Tiga ini. Mohon maaf, yang lain tidak masuk. Kita tidak masuk. Hanya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu bukan semata-mata berita, informasi. Oh, mereka generasi yang terbaik. Gak hanya itu, ada pesan di situ. Pesannya, ikuti mereka. Telusuri jejak langkah mereka. Teladani mereka. Namanya khairiyah diniyah. Khairiyah fil fahm, fil fikr, fil afkar. Terbaik pemahamannya, pemikirannya. Terbaik amaliyahnya, keilmuannya, ubudiyahnya, akhlakiyahnya. Teladani mereka para salaf. Rasul yang memuji. Kita gak masuk hitungan dalam hadis ini. Kita masuk hitungan dengan persyaratan kalau kita mengikuti jejak langkah mereka, pemahaman mereka, bimbingan mereka, arahan mereka dalam beragama. Kalau mengikuti, dapat. Kalau enggak, gak dapat. Itu yang dinaskan dalam Al-Quran di surat Taubah ayat 100. Allah menekaskan dalam firman-Nya, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waridwan, sampai akhir ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin disebut langsung, dan sahabat ansar disebut langsung. Sahabat dimasukkan dalam ayat ini. Allah mengatakan setelah itu secara umum, walladzina taba'uhum bi ihsan, ini ketentuannya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lafaznya umum, bisa tabi'in jelas masuk, atau atba'ut tabi'in juga jelas masuk, dengan riwayat di atas yang lain juga masuk sampai hari ini, sampai kiamat nanti, dengan ketentuan walladzina taba'uhum bi ihsan, yang ikut dengan mereka dengan baik, menapaki jejak langkah mereka semua dengan baik. Apa pahalanya? Yang pertama, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah ridhai kita. Dan yang kedua, di hari kiamat nanti, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, di dunia Allah ridhai kita kalau menapaki jejak langkah para salaf. Di hari kiamat nanti Allah mengatakan, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga, jannah-jannah yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Mereka abadi dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan sangat besar. Maka kita mendapatkan pahala yang sama, fadilah yang sama, dengan ketentuan walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang pasti itu sahabat, yang pasti itu tabi'in, yang pasti atba'ut tabi'in. Kitanya mendapatkan yang serupa ketika kita menapaki jalan mereka semua dalam beragama, barakallahu fikum. Hadza wadih. Yang kedua, inilah yang Rasul perintahkan kepada kita. Manakala atau apalagi kita mendapati tengah-tengah kaum muslimin berbagai macam paham, berbagai macam pemikiran, berbagai macam afiliasi, kondisi di mana umat Islam banyak perselisihan, banyak perpecahan, tentang perenang. Ketika itu diperintahkan untuk kembali kepada bimbingan ini dalam berislam. Bimbingan Rasul dan para sahabat, para salaf. Disebutkan dalam hadis datang dari banyak sahabat, ma'ruf dengan sebutan hadis tentang perpecahan umat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku ini, umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Rasul memberitakan, dan pasti akan terjadi, dan sudah terjadi. Sudah terjadi ini semuanya. Artinya, ya, qadarullah, Allah mentakdirkan pada kaum muslimin. Tapi ada pandangan syariatnya. Beliau mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semua kelompok tadi di neraka tempatnya. Rasul mengancam. Illa wahidah, kecuali satu. Satu yang selamat. Dikatakan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kata para ulama, najiyah fid dunya minal bidah, selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan bid'ah. Yang kedua, najiyatun fil akhirah minan nar, selamat di hari kiamat nanti dari ancaman neraka, dimasukkan dalam surganya. Satu yang selamat, yang lain menyimpang, yang lain diancam dengan neraka. Rasul mengatakan demikian. Disebutkan dalam hadis tersebut, ditanyakan oleh para sahabat, tentang yang satu ini, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan dalam sebagian riwayat, qala hiya al jamaah, yang satu ialah al jamaah. Ini kalimat akhirnya dipegang sama banyak pihak untuk mengklaim itu kami, kami ini Islam jamaah, oh kami jamaah, jamaah Islamiyah, kami jamaah muslimin. Tidak. Rasul menerangkan dalam hadis yang lain dengan jelas tanpa keraguan siapa al-jamaah. Belum mengatakan dalam hadis yang lain yang dihasankan oleh sebagian ulama, belum menerangkan tentang mana jamaah, kata beliau, hiya ma ana alaihil yaum wa ashab. Jamaah ialah apa-apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Itu jamaah. Jadi bukan, mohon maaf, kelompok Islam jamaah. Bukan kelompok jamaatul muslimin, jamus. Bukan kelompok jamaah Islamiyah, JI. Bukan. Beliau enggak menyebutkan kelompoknya. Belum menjelaskan tentang metodologi dalam beragamanya, namanya manhajnya. Satu yang selamat, yang dikatakan al-jamaah, ialah apa-apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Yakni bimbinganku dan para sahabat. Barakallahu fikum. Maka siapa saja yang menapaki bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, menapaki jejak langkah para sahabat, namanya para salaf, dialah yang dikatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat tadi. Jadi dikatakan al-jamaah. Inilah yang dikatakan sebagai salafi. Muslim yang punya komitmen dalam berislam, beragama dengan Al-Quran, dengan bimbingan sunnah, dan pemahaman para sahabat. Barakallahu fikum. Simpelnya kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya salaf atau salafi, secara metodologi beragama, salaf itu ialah al-islamu kafatan. Anda berislam dengan benar secara kafah, secara totalitas dan keseluruhan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Di Al-Baqarah ya. Yang artinya, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semuanya masuk dalam Islam secara kafah. Ini yang sering kita dengar. Islam secara kafah, berislam secara keseluruhan, totalitas, ambil semua bimbingannya. Jangan separuh-separuh, jangan sebagian-sebagian. Itulah yang namanya Islam dengan pemahaman salaf. Dengan istilah lagi, manhaj salafi, paham salafi. Maknanya Anda diminta sebagai seorang muslim yang benar. Muslim yang beragama dengan benar. Benar. Kenapa kok benar? Landasannya jelas Al-Quran, Al-Hadis, dan memahaminya dengan pemahaman orang-orang mulia umat ini. Sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in. Sehingga salafi sama dengan muslim yang benar. Barakallahu fikum. Kalau enggak menggunakan metode ini, dikhawatirkan muslim tapi enggak benar. Mungkin jatuh dalam berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, atau bahkan mungkin jatuh dalam pemahaman kelompok-kelompok menyimpang yang diancam dengan neraka tadi. Barakallahu fikum. Pemahaman salaf itu wahyu. Paham belum? Ma'rifat salaf itu wahyu, Al-Quran, hadis, dan bimbingan para salaf yang mulia. Itu wahyu. Itu metodologi. Salafi orangnya, maknanya seorang muslim yang punya komitmen, yang punya semangat, kesungguh-sungguhan dalam berislam. Dia berislam dengan bimbingan ini. Islam dengan bimbingan Quran, hadis, dan keterangan para salaf dalam semua aspek kehidupan. Dia berakidah, itu konsepnya. Akidah dia diluruskan, disesuaikan dengan Quran, sunnah, pemahaman para salaf. Dia beribadah, ibadahnya disesuaikan dengan bimbingan Quran, hadis, dengan pemahaman para salaf. Dia berakhlak, beretika, disesuaikan dengan bimbingan ini. Dia urusan dunianya, akhiratnya, semuanya. Sampai urusan pakaiannya, makannya, minumnya, kesehariannya, pekerjaannya, semuanya disesuaikan dengan bimbingan ini. Bimbingan Quran, bimbingan hadis, dan keterangan para sahabat. Sehingga berislam dengan ilmu, dengan pegangan, dengan dasar ilmu. Dia mau beramal ibadah, tidak maju, tanya dulu. Amal ini apakah ada bimbingan dalam Quran, hadis? Bagaimana penerapan salaf dalam bab ini? Oh ada, amal ini diterangkan demikian dalam ayat atau dalam hadis, sahih hadisnya. Ini tata caranya, ini cara mengamalkannya. Ini contoh Rasul seperti ini. Demikian contohnya para salaf. Ilmui dulu, paham? Ya, diamalkan setelah itu. Sehingga amalnya dia dengan bimbingan yang jelas. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim ada di depan kita. Di rak banyak Al-Qur'an itu. Ya. Kita punya itu. Kita baca itu. Dipelajari. Buku-buku tafsir ulama banyak dicetak. Ulama terdahulu banyak, tafsir yang masyhur banyak. Pelajari dengan tafsirnya para ulama salaf. Itu penting, jangan menggunakan otak pribadi. Kemudian hadisnya beliau selesai juga banyak buku-bukunya. Dicetak sudah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasib bin Majah, ini buku induk kaum muslim namanya Kutubus Sittah. Ada buku-buku hadis, ada Riyadhus Shalihin, Nawawi misalkan, masalah fiqih, ada Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak bukunya para ulama. Pelajari, kaji. Dipelajari satu persatu. Dan dibaca syarahnya para ulama, keterangan ulama terkait dengan memahami hadis tersebut. Ilmui lalu amalkan. Ilmui amalkan. Ilmui amalkan. Maka Anda secara bertahap berislam dengan pemahaman salaf. Meskipun Anda enggak pernah ngomong saya salafi. Enggak penting yang namanya pengakuan. Enggak penting yang namanya slogan. Yang penting pembuktian langsung dalam keseharian. Bagaimana akidahmu? Bagaimana ibadahmu? Bagaimana akhlakmu? Bagaimana adabmu? Bagaimana urusan duniawiyah kamu, rawiyah kamu? Apakah sesuai dengan bimbingan ini atau tidak? Sesuai ada salafi. Sehingga harus belajar. Tahu dari mana keterangan para salaf, para sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Kita jauh dari eranya mereka. Jawabannya alhamdulillah mudah sekali. Dituangkan, ditulis oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Banyak buku-buku yang memuat, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana keterangan sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Ada semuanya. Bahkan dengan sanadnya kepada mereka. Bisa diteliti sahih atau dhaifnya. Ada buku-bukunya. Dipelajari. Dipelajari. Para ulama dengan paham salaf, para du'at, para dai dengan paham salaf, para ustaz, mubalig dengan paham salaf. Ketika menyampaikan sesuatu, tema-tema keagamaan, pasti yang membawakan ini ayatnya. Ini penafsirannya, ini hadisnya, ini keterangan para salafnya. Itu pasti. Dan gampang dipahami, mudah dipahami, ilmiah. Dikarenakan enggak menggunakan akal semata, tapi menggunakan ayat, hadis dan keterangan para salafnya. Dan ada buku-buku panduannya, barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan salafi. Islam yang benar. Islam yang dibimbingkan langsung dalam Al-Qur'anul Karim, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, Islam yang telah dipraktikkan langsung di masa itu oleh para sahabat, lalu tabi'in, lalu atba'ut tabi'in, lalu para ulama-ulama kita dari masa ke masa sampai hari ini. Dan alhamdulillah terjaga semua itu. Terjaga semuanya, tinggal kita kaji, kita pelajari, kita amalkan secara bertahap, kita merubah semua yang ada pada kita, menyesuaikan dengan bimbingan ini, ke depan semakin bagus keislamannya, semakin bagus keislamannya, sama dengan kita semakin lama, semakin mengenal pemahaman salaf yang benar, berislam secara kafah, barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga salafi adalah Islam yang benar. Islam yang benar sama dengan salafi. Ini manhajnya, metodologinya. Kalau orangnya tidak maksum, kayak kita-kita ini manusia biasa, tergantung bagaimana kita mempelajari dan mengamalkan Islam. Nah, jangan hanya pandai mengatakan saya salafi loh, terus merasa maksum. Lah, Anda manusia biasa, Anda oknum, perorangan. Manhajnya, metodologinya itu maksum, itu wahyu. Tapi andanya tidak. Disampaikan tentang pemahaman salaf supaya masing-masing kita berkomitmen. Kita berjuang bersama-sama, masing-masing berjuang bersama-sama untuk mempelajarinya lalu mengamalkannya. Memperbaiki semua yang ada pada kita. Yang punya kemampuan lebih lalu mendakwahkannya, menyebarkannya tengah-tengah masyarakat. Barakallahu. Dari sini kana fitna azakumullah yang namanya salafi itu sempurna, kamil syamil, sempurna komprehensif. Sebagaimana Islam sempurna komprehensif bimbingannya. Akidah iya, tauhid iya, keimanan iya, ibadah iya, ubudiyah iya, amaliyah iya, akhlak iya, adab iya, semuanya, bahkan urusan dunia iya. Semua dibahas. Barakallahu fikum. Dari sini kana fitna azakumullah. Salafi sama dengan Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu sesungguhnya kepanjangan dari apa yang selama ini didakwahkan oleh para Nabi dan para Rasul. Dikarenakan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW sama dengan yang diajarkan semua Nabi dan semua Rasul. Akidahnya sama, tauhidnya sama, keimanannya sama, yang membedakan apa ini? Syariatnya. Syariatnya. Semua nabi, semua rasul satu akidah, satu tauhid, satu keimanan, enggak ada yang berbeda. Ibadah kepada Allah tanpa sekutu baginya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Semuanya menyampaikan seruan yang sama. An ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Yaitu hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan taghut-taghut itu. Taghut dimaknakan dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Jalla wa Ala. Sama dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad SAW, satu ibadah, satu akidah, satu tauhid. Ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya dan mengamalkan bimbingan syariat masing-masing yang Allah berikan kepada mereka. Barakallahu fiik. Dari sini dikatakan oleh para ulama kita yang namanya salafi, ya, pemahaman salaf itu adalah kepanjangan dari apa yang selama ini didakwahkan oleh semua nabi, semua rasul alaihi wasallam. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan satu sumbernya wahyu dari Allah jalla wa ala. Barakallahu. Ada keterangan dari Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah. Syekh bin Salfiq memang yang biasa kemari dari masyayikh dari Kuwait. Belum menjelaskan dalam kitab beliau judulnya ialah Haqiqatul Manhaj Salafi. Karya beliau. Di pasal yang pertama. Pada pembahasan tentang Nash'atul Manhaj Salafi. Sejarah Manhaj Salaf. Beliau mengatakan di bagian awal keterangan beliau. Tegas mengatakan kata beliau hafizahullah. Innal manhaj salafiyya. Huwa imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin alaihimus salam mundu an amarallahu al-jinna wal insa bi ibadatihi. Belum menegaskan sesungguhnya manhaj salaf. Tegas. Salafi, pemahaman salafi, mar salafi itu kepanjangan dari jalannya para nabi dan para rasul alaihi wasallam semenjak Allah Jalla wa'ala memerintahkan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah semata. Semenjak itu, itulah munculnya marsalah. Dikarenakan semua diperintahkan untuk ibadah kepada Allah semata dan dengan bimbingan nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Sama dengan Islam yang benar, ibadah yang benar. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Wallahu insyaallah ya. Itu benang merahnya. Sehingga salafi itu bukan pemahaman baru. Bukan sebuah kelompok baru. Bukan sebuah mazhab baru. Bukan sebuah aliran baru. Tidak. Yang namanya salafi itu nama saja. Hakikatnya ialah apa yang disampaikan, didakwahkan, diajarkan dalam semenjak zaman dahulu kala oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam sampai pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu salafi. Diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Apa yang mereka amalkan, yang mereka pahami, yang mereka jelaskan itu adalah salafi. Diteruskan oleh para ulama-ulama kita. Kita kenal dari Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Abi Hanbal rahimahullah, dan ulama-ulama yang itu para ulama-ulama kita yang menerangkan kepada umat setelahnya inilah salafi, yani Islam yang benar. Inilah bimbingan Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini dan sampai menjelang kiamat nanti. Islam yang benar adalah salafi. Seorang muslim yang punya komitmen berislam, beragama dengan manhaj yang benar, Al-Quran yang dipakai, hadis yang dipakai, dengan pemahaman salafnya yang baik, dia seorang salafi. Muslim yang benar, muslim yang baik, barakallahu fikum. Dan itu kewajiban kita. Selain ini, dikatakan hati-hati, gak benar keislamannya. Mungkin jatuh dalam kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan, namanya syahwat, atau jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan paham yang lain namanya syubhat. Ini inherent. Mungkin juga lagi parah lagi non muslim dia. Mutat dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu musta'an. Dipahami nggih? Hadza mafhum. Jadi siapa saja harus berislam dengan paham ini kalau kau pengin benar, kalau kau pengin lurus. Itu nama. Muncul pertanyaan di sini, ikhwan. Kenapa dimunculkan nama salafi? Kenapa tidak Islam saja gitu? Islam. Kenapa harus menggunakan nama ini? Jawabannya yang penting adalah semua adalah. Kalau itu di era Nabi kita Muhammad SAW, iya, pas. Di zaman itu hanya ada Islam, iman, muslim, mukmin, cukup. Kenapa? Dikarenakan semua kaum muslimin di era itu tahu yang namanya muslim ya mereka, para sahabat. Selain sahabat, imam musyrik kafir. Yang kedua, munafik, nggak ada lagi yang lain, ya. Sehingga muslim, mukmin paham, muslim, mukmin ialah rasul dan para sahabat. Munafik bukan, apalagi musyrik kafir bukan. Disampaikan di era para sahabat, era khulafaur rasyidin, cocok. Langsung paham muslimin, mukminin langsung paham. Yang dimakan dengan muslim, ya mereka-mereka ini, para sahabat tadi dan para tabi'in yang bersama dengan mereka. Selain mereka, hanya musyrik kafir, non-muslim, atau munafik. Enggak ada kerancuan. Tapi apabila disampaikan di era setelahnya lagi, enggak cocok. Orang masih bingung. Kenapa demikian? Dikarenakan di akhir era sahabat. Ini yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau sampaikan terjadi? Muncul perpecahan, muncul perselisihan, muncul berbagai macam pemikiran dan pemahaman. Semuanya mengatasnamakan dirinya Muslim. Ya, bermunculan. Seperti yang Rasul beritakan tadi, umatku akan terpecah belah menjadi 73. Semua di neraka jadi satu. Muncul, maaf ya, pemahaman Syiah, Rafidhah, Khawarij, gerakan teroris radikalis, pemahaman radikal dalam bahas sifat Jahmiyah, pemahaman Murji'ah. Muncul berbagai macam jenis kelompok-kelompok, semuanya mengaku sebagai Muslim. Tapi pahamnya radikal. Tapi pahamnya berseberangan dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini disebut dengan As-Sawadul A'zam, para sahabat tabi'in. Kala itu masih besar. Keluar sedikit, muncul Syiah. Pecah lagi, Khawarij. Muncul lagi, Murji'ah. Muncul lagi, Jahmiyah. Muncul lagi, Qadariyah. Muncul lagi, Jabriyah. Muncul lagi, Yahya yang lainnya itu. Dan masing-masingnya semuanya mengatakan Muslim. Agama kami Islam. Di era itu ketika disampaikan Muslimin, umat sudah mulai bingung. Muslim yang mana ini? Yang inikah? Atau itukah? Atau inikah? Atau inikah? Atau itukah? Masing-masing mengklaim Muslim. Semakin kemari, semakin banyak kelompoknya. 72 yang diancam, satu yang selamat. Semakin kemari, semakin banyak kelompoknya. Sampai pada akhirnya, satu kelompok yang tadinya besar, semakin habis, habis, semakin kecil, kecil, kecil. Justru ini yang semakin sedikit. Yang ini semakin banyak dengan berbagai macam jenis pemahamannya. Yang gini tenggelam. Tenggelam dalam arus berbagai macam kelompok yang menyimpang. Dikatakan Muslim. Yang mana? Banyak Muslim. Saya Muslim. Aku juga Muslim. Aku juga Muslim. Yang gini mau ngomong. Aku juga Muslim. Begini kan samanya. Muslim apa? Gitu. Karena semakin sedikit. Semakin asing. Semakin tergerus. Semakin habis. Semakin tenggelam. Dikarenakan 72 yang menyimpang, satu yang tidak mereka ini. Satu ditenggelamkan di 72. Tidak kelihatan. Gitu ya, di dalam hadis disamakan kayak satu rambut putih pada tubuhnya kuda yang hitam. Benar, kuda hitam? Kuda hitam. Kuda itu punya satu rambut yang putih. Apakah nampak yang putih tadi? Yang apa-apa ini? Padahal yang benar yang mana? Yang putih. Yang putih tadi, kalau ngomong saya yang benar, diketawain sama yang lain. Gak kelihatan. Siapa kamu ini? Gak jelas. Gaji. Pemahaman apa ini? Karena sebagian tergerus. Pada aslinya paling besar dulu. Itu kenapa para ulama-ulama kita memunculkan istilah ini. Supaya mengingatkan kaum muslimin bahwasanya Islam yang benar, Islam yang dahulu di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, yang sedikit ini lho. Dikasih nama Salafi, dikasih nama Ahli Hadis, dikasih nama Ahli Sunnah, Al-Jamaah. Nama-nama yang menggambarkan pemahamannya. Islam yang benar itu Islam yang betul-betul berpegangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang dikatakan al-jamaah Islam bimbingan beliau dan para sahabatnya. Dikatakan sebagai ahlul hadis, mereka dalam berislam selalu kembali pada hadisnya Rasulullah SAW. Salafi. Maka dalam berislam, komitmen dalam beragama mengundang Quran, hadis dan pemahaman para salaf. Simpelnya, ini muslim yang benar. Yang lainnya lagi hati-hati, diancam dengan neraka oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dimunculkan nama ini. Penting, urgent nama ini supaya membedakan ada muslim yang lurus, ada yang tidak. Yang tidak paling banyak. Yang lurus cuma satu. Sehingga disampaikan ini loh, yang ini loh, yang ini loh, yang ini loh. Jangan sampai salah. Dan ingat, ini metodologi bukan kelompok. Dipahami ini? Bukan kelompok. Sehingga salafi itu bukan sebuah komunitas. Ada presidennya, wakil presidennya, ada bupatinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, enggak ada. Enggak ada ini pimpinan pusat, ini daerah, wilayah, daerah, cabang, ranting, enggak ada. Salafis muslimin secara umum. Umat Islam bersama dengan muslimin yang lainnya, dan mereka punya komitmen dalam beragama, tetap saya harus kembali kepada bimbingan yang benar, ada Al-Qur'anul Karim, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya dan keterangan para ulama. Satu, pas itu dipelajari, diilmui, dikaji, benar diamalkan, terus begitu. Perjuangan masing-masing kita, barakallahu fikum. Maka harus dan mau tidak mau menggunakan nama ini. Itu kenapa ketika muncul nama ini dimunculkan oleh para ulama salafi, salafiyun, yang tidak suka adalah orang-orang yang punya paham radikal. Barakallahu. Kaum kufar, kaum musyrikin, kaum orientalis, kaum liberalis paling anti dengan ini. Kenapa? Karena mereka tahu ini memunculkan, membangkitkan Islam yang sesungguhnya. Ini yang benar. Barakallahu. Nah, ya Allahul Musta'an. Wallah insya Allah ya, ini sedikit mengenal lebih dekat yang namanya Ma'rifat Salaf. Jadi jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah bimbingan ragu, jangan pernah takut-takut. Ini bukan aliran baru, ini adalah Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan klaim, tapi masing-masing membuktikan, punya komitmen, kita buktikan, kita ilmui, kita pelajari, kita amalkan. Kewajiban masing-masing kita dalam berislam untuk menapaki sejak langkah ini. Yang kepingin, maka dia akan selamat insya Allah. Yang tidak, wassalam. Masing-masing dengan komitmennya dan masing-masing yang mempertanggung jawabannya atas apa yang dia pilih. Barakallahu fikum. Allahul Musta'an. Dan saya sebutkan, di era sekarang ini, zaman kita hidup sekarang ini, nama salafi, nama sunnah itu lagi viral. Digandrungi banyak pihak. Nah, karena harum namanya. Harum sepak terjangnya. Indah semuanya. Indah ngomong Islam yang benar kok. Nah, orang banyak memahami, mulai-mulai banyak mengerti tentang bagaimana muslim berkeharusan berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, banyak digandrungi, banyak disukai di mana-mana. Sunnah, salafi, sunnah, salafi, sunnah, salafi. Nah, terutama di Indonesia Raya ini. Salafi, salafi, salafi. Dulu orang gini-gini, sekarang sudah mulai. Namun ternyata dalam kenyataannya ada juga yang ternyata hanya semata-mata pengakuan tanpa pembuktian. Ini akan saya sampaikan insyaallah taala nanti ba'dal maghrib insyaallah taala. Enggak apa ya? Sabar kan menanti. Ya, saya diminta panitia jam 6 selesai. Saya tolak lebih sedikit. Nah, jam 6 lebih 10 lambat insyaallah taala. Antum istirahat sampai maghrib. Barakallahu fikum. Apa kata masalah lebih mendalam lagi, lebih tajam lagi adanya para pengaku-pengaku salafi. Padahal bukan demikian keadaannya dan bagaimana pembedaannya barakallahu fikum. Kita akan dikaji insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nakfilahuna walhamdulillahirabbil alamin barakallahu.